Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, lajengaken maos pembahasan muftirat as-saum, al-mufsidatus saum, mubtilatus saum, pembatal-pembatal puasa. Ingkang sampun kita sebutaken nembe kalih nggih. Okay. Al-jima lan al-aklu au asyurbu. Terus kalih nggih. Jima lan mangan lan ngombe utawa ngombe. Wonten tambahan penjelasan ing dalam perkara niki kaitanipun kalian al-aklu wasyurbu. Ulama maringi penjelasan termasuk pembatal puasa yang didonor darah, disogi. Nek singaweh donor ge, donor berarti niki didonor ge. Jadi intine niku tiang sepuasa disuntik darah, tambah darah. Nggih. Lagi sedikit sekuasa transfusi. Terus. Transfusi nggih. Nggih. Transfusi darah. Niki klebu perkara ingkang batalaken puasa. Nggih, sebab darah niku ketih niku huwa ghayatul ghadah. Niki kedudukannya sami kalian panganan minuman, kan gitu. Terus niki kelebu pembatal apa? Puasa. Wonten tambahan penjelasan ing dalam perkara niki. Wonten fatwa ulama ingkang nyebutaken tiang ingkang benging penyakit asma, asma. Pernafasan. Nafaslah. Pernafasan apa nafas? Penyakit tambekan. Niku nek sekambuh nggih. Sekambuh niku wonten jenis oksigen apa nama? Oksigen wonten apa nih kak? Wonten obat, wonten nggih. Hah? Mboten sing seniki kan wonten nggih sing ngangge tabung niku. Nah, niku mboten batalaken puasa. Wonten fatwa ulama ingkang kaitanipun kalian masalah niki. Wonten fatwa ulama ingkang nyebutaken pilih tiang sing misale kenging penyakit asma terus dheweke niki nyerot oksigen wala alam. Wonten obatnya nggih Pak Jud. Nah. Sing ahli niki Pak Jud. Wonten obate. Nah, wonten obate. Niki mboten batalaken puasa. Wonten obate niki mboten batalaken puasa. Nah, saking niki masyarul hadirin barakallahu fikum. Napa sing kula sebutaken wingi nggih. Napa minyak kosok lan sanese. Niki wallah alam ketinggalan mlebet sing niki. Mlebet fatwa ulama niki. Mboten batalaken apa? Puasa. Sebab nek niki kenging, berarti niki nggih. Kenging. Wong sami-sami sih. Wallahu taala. Wonten fatwa ulama ingkang nyebutaken tiang sing kenging penyakit asma, terus dheweke niki nyerot alat sing alate niki wonten obate. Niki mboten batalaken apa? Puasa. Nah niki kan berarti mirip kali. Wallahu a'lam. Ngaten. Oke. Sementara kita rujuk maling ulama lah. Ini konten fatwa sih. Konten fatwa ulama yang kan nyebutan. Ngaten. Kita tinggalin masyarul hadirin barakallahu fikum. Pembatal puasa salajengipun. Pembatal puasa salajengipun. Inzalul mani bikhtiyari. Inzalul mani bikhtiyari. Inzal. Inzal apa? Metu. Anzala yunzilu inzalan. Asli mudun. Mani. Mani ngertos nggih? Nggih, wonten mani, wonten wadi, wonten madi. Ini jenis-jenis napa cairan ngaten sing metu sekang napa gakar nggih sekang lanangane wong wonten uyuh wonten mani wonten madi wonten apa di ngerti mboten madi wadi niki. Oh, wadi mboten ngerti jenengan nggih pun mani mawon lah mriki pembahasane mani. Di antara cirine perbedaan antara mani, madi, wadi, niki mani, niki mentune niki muncrat. Napa? Muncrat. Dene kok nek nek madi, boten. Nggih kan? Ngoweh istilah. Nah, ingat dipun bahas teng mriki masyaallah hadirin barakallahu fikum. Inzalul mani bikhtiyari. Inzalul mani bikhtiyari. Inzal. Metune mani. Nek asli maknane mudun nggih. Metune mani. Mani niki metu bikhtiari. Kelawan sebab ikhtiare wong sing puasa. Jadi pancen diupayakan men inzal jadi. Men metu sengaja kata niku. Disengaja. Pripun carane men metu niki mani? Allah alam. tiang niku kan mungkin beban nek ora metu niki sih. Jadi nek ora ora ditokna mungkin beban, beban syahwat. Nah, akhirnya dheweke niki berupaya ngetokaken. Berusaha ngetokaken. Nganggo saran apa? Bi taqbil. Kelawan cara ngambung. Ini ngambung bojone. Sekenceng niki. Main metu sengaja niki. Main metu. Ngambung. Bojone wis kena-kena kenceng kaya niku kok terus ngambung. Bojone sengaja main apa? Mani niki metu. Saged dipahami? Wong tua ya paham lah. Ora wong nontok Pak Rahmat. Nggih. Terus utawi napa? Aulam sin. Tawa ngemek. Ngemek sinten? Lagi terus. Pokoke ngemek lah. Nggih, sebab ngemek niki mungkin ngemek bojone utawi napa gambar mungkin. Ngemek gambar nggih mungkin nggih. Kan sakit mawon. Wong mek mung liat tambah ora kena. Ao istimta. Ao istimta. Utawa istimta. Bahasa menderenge onani. Bahasa menderenge onani. Bahasa desane Pak Rahmat wau kula mun mireng istilah. Ibu disebut mawon men pada ngerti bahasa nek. Sekedar ngerti bahasa. Ngicilik. Lah om niki bahasane sing ora ibun. Hah? Lagi. Manual. Nggih. Iki bahasa bahasa mandarange niku onani nggih. Leres nggih? Bahasa senikine onani nggih. Nek onani kan ora ora wae keton saru ae niku. Tapi ya jadine sami kan. Onani. Au nahwi dhali. Au nahwi dhali. Atas ta'amud ikhraj al-mani bima dunal jima. Ngetokakan mani ning boten nganggo cara jima. Paham? Lagi ngangge cara niki ngajaran niki cara akhir inza. Mani niki napa? Metu sengaja. Nangkahanan dheweke niki puasa. Nek ngimpi mboten masalah. Jenengan turu ngimpi inzal mboten masalah. Nggih mboten sekali. Utawa mungkin tiang niki dipaksa wong. Dipaksa nggih. Kan mungkin mawon. Dikleweh dipaksa akhirnya inzal. Jane dheweke mboten apa? Sengaja niku wong liya. Iki wong-wong sing saru sih mungkin. Niki termasuk pembatal lah, Pak. Puasa. Terus intine niku tujuane niku ngetokaken syahwat, ngetokaken napane niku? Mani niku kelawan syahwat. Ngetokaken mani kelawan syahwat. Dadi ngetokakene wong manine kelawan syahwat. Napa niku ngambung? Napa niku ngemek? Napa niku onani? Napa niku sanese? Sanese mungkin kan? Sing niku intine niku sengaja. Sebab usahane dheweke. Niki termasuk pembatal puasa. Mimpi basah mboten mlebet. Terus sampe male. Mimpi basah mboten mlebet. Napa male? Sing sejenis niki sing inzal-inzal niki. Boten-boten pun mimpi basah tok nggih. Ini sing nek niki misale mboten mimpi basah, ujug-ujug napa nggih? Ujug-ujug tegang terus nanti metu tanpa disengaja. Batalaken puasa mboten? Mboten disengaja. Mungkin napa mboten nggih? Mungkin sebab kepikir napa ini kok gak? Sebab mung sekedar mikir dok terus insal, bukan sengaja, bukan sengaja mikir-mikir gak? Bukan sengaja nekakaken niki bukan. Neng pancen otomatis misalnya kan? Niki bukan batalaken apa? Puasa. Tetapi sing batalaken niki sing ta'amud, gak? Sing sifatnya niku sengaja. Masyarul hadirin barakallahu fikum. Ulama nyebutakan perkara niki termasuk pembatal puasa. Alasannya li'anna hadha minasyahwah. Li'anna hadha minasyahwati. Sebab singkaya kemau kelebu syahwat. Sebab singkaya kemau kelebu apa? Syahwat. Allati yakunu saum illa bijtina biha kama jaa fil hadis al qudsi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Nggih, wong sing puasa niku kedah nggih kudune niku ninggalaken syahwat-syahwat niki. Wong iki puasa kok ngono-ngono. Wong lagi puasa kok berusaha ngetok-ngetokaken manine. Wong lagi puasa kok onani. Napa, Bu? Mbah. Ngecrik. Niki mboten sepantes. Di samping mboten sepantes, niki termasuk membatalkan apa? Puasa. Sini ku kudu ditohakan. Ya disabarilah. Sabar. Engkau lah gampang. Nggih. Jadi misalnya nek pun tegang-tegang kaya niku wis kena tegang, sengaja main metu ngambung bojone. Sengaja niku bojone. Paham? Nek asline ngambung tok mboten masalah mangke disebutaken. Ini nek niki pun posisi kondisi sing pun kaya niki, lah kok terus sengaja main puas. Bojone diambung niki batalaken apa? Puasa. Okay. Terus alasan ulama ingkang nyebutaken pilih perkara niki batalaken puasa sebab syahwat niku kudu ditohaken, lah kok niki tiang mboten ngetohaken malah ngetokaken manine secara sengaja. Dipun ngendikakaken dening Allah Azza wa Jalla hadis qudsi Allah Azza wa Jalla nyebutakan kama jaa fil hadisil qudsi kaya dene wis disebutakan ing dalam hadis qudsi ya da'u ta'ama wong sing puasa ninggalaken panganane wasyarobah ninggalaken apa nek minumane umen-umene wasyahwata lan ninggalaken apa nek syahwat. Senajan niki senes hubungan seksual langsung. Senes hubungan seksual nggih. Ning niki termasuk orang ninggalaken syahwat. Sebab dheweke ngetokaken mani secara apa? Sengaja. Nah, tiang sing puasa niku mestine nih nalikane dheweke niki puasa ninggalaken panganane, ninggalaken minumane, ninggalaken syahwate. Niki sing terakhir niki. Ninggalaken apa nih? Syahwate. Uli ninggalaken panganane, uli ninggalaken minumane, uli ninggalaken syahwate min ajli krono aku. Aku ni Allah. Oh niki hadis qudsi. Hadis niki dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Bukhari. Jelas? Ngetokaken mani secara sengaja niki termasuk pembatal puasa. Napa niku ngangge cara Napa? Istimta, istimna, onani, napa niku ngangge cara takbil, ngambung, napa niku ngangge cara alamsu, ngemek, utawi ngangge cara-cara sanes. Mungkin nggih, contoh misalnya ngangge cara sanes. Seniki mboten ngemek, mboten ngambung, mboten onani. Nonton film porno. Mungkin inzal sengaja main inzal. Wis nonton film porno ini salah. Nang kahanan puasa malih. Berusaha ngetoga kenapa? Mani ngangge cara niki. Ora puasa ya ora kena. Leres. Nggih. Lah kok ora puasa nggih mboten kene. Lah pemaning nang kahanan puasa. Apa maning sengaja main metu? Tumbuk-tumbuk nih. Tumbuk-tumbuk apa nih? Salah ya. Pripun Pak Rahmat, ada masalah? Oke. Caranya mungkin nonton pun. Oh, okay, mangga. Ribon. Gantung tergantung. Istilah bahasa ini kayak konteknya apa? Konteknya apa? Nek konteknya kayak niki kan bukan masalah. Ini nek konteknya jenengan cerita onani, enaknya onani, karo kancane, umuk-umukan sing niku ngemu makna. La faida tafi? Ini bukan faida eh. Nah, misal, kalau nyebutakan onani, bukan ngerti nek disebut bahasa Jawane. Nah, mbae dadi ngerti. Jenengan ngerti onani bukan? Boten ngerti. Nah ini nalika disebut napa wau kan jadi ngembir apa nggih? Nggih tudokaken mangke mbok. Nanti orang ngerti pripun sampean iki mangke. Termasuk sing batalaken puasa iku onani. Onani onani. Oh nah ini bahasa Arab ya. Napa kau? Istimna. Niki bahasa Arab. Istim. Onani niku bahasa Jawa pun. Onani niki bahasa mentereng. Oh bahasa mentereng. Nah bahasa Jawa nek. Napa Mbak Fadil kau? Bahasa Jawa nek ngicilik. Nggih, terus nek wonten tiyang ngetokaken manine sengaja napa niku ngiclik, napa niku ngambung, nggih napa niku ngemek, napa niku sanese. Nih, sanese sing kula gambaraken misale nonton film porno tujuane men apa? Men metu. Niki termasuk batal napa niku? Puasa nih. Nggih catet onani. Niki ning mboten ditulis mangke duke griya. Kalen duke tengen kula. Mau apa mau ya. Leres. Nggih. Catet nggih. Catet. Nah, nerang nasi kaya niki termasuk corok kamu mboten corok. Lah kepripun nasi nerang nek mboten ngerti bahasane. Wong niki makom niki niki posisine niki umpan papane niki nggih. Nah, ini nek niku mboten teng suasana penjelasan rangaken nan sanese terus ngobrol nikmate onani misalnya ngaten niku nggih bahas masalah onani bahas niki sing niku mboten hubungane kalian pembatal puasa mboten hubungane kalian napa-napa-napa nah nggih niku lahun nggih sia-sia kan laho nek laho nggih innallaha la yastafi anil haq Allah azza wa jalla niku mboten izin masalah napa hak onten tiang sing tanglet jumateng Nabi ya Rasulullah pripun nek tiang niku metu Madine terus ya Rasulullah pripun tiang sing nguyuan terus peser lan sanes-sanese pun niki nggih kita tingali penjelasan salajengipun penjelasan salajengipun ngaten fa amma takbil fa amma takbil wal lamsu biduni inzal fala yuftil dene ngambung nggih utawa ngemek kepriwun sing wedon ngemek sing lanang iki sing lanang ngemek sing wedon ngemek sing lanang nyun sewu wong wedon saged inzal mboten hah nggih yang istri saged inzal ya saged nggih padha bae jadi sing lanang ngemek sing wedon ngemek sing lanang ngambung sing wedon ngambung sing lanang ambung-ambungan nggih biduni inzal boten metu manine boten metu napane manine fala yuftir boten batal kenapa mboten batalaken puasa ngambung ngemek nggih ngemek kenapa ngemek hal-hal sing rawan misalnya ngoten niku nggih niki mboten batalaken kenapa puasa nggih niki mangke terus e gendri derek duki nggih intine niki mboten batalaken kenapa puasa iki termasuk perkara ingkang boten batalaken puasa. Dipun sebutaken penjelasan salajengipun. Landasan ulama nalikane nyebutaken ngambung bojone ngemek bojone nangkahanan aman. Nggih. Nangkahanan aman sekang inzal aman sekang metuneng mani niki mboten batalaken puasa berdasarkan riwayat hadis sahih fi sahihain min hadis Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu wa huwa shaim wahuwa sa'im Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nyebutakan Nabi alaihi salatu wassalam ngambung disini bojong ibutan mungkin ngambung liane ya. Ngambung bojone wahuwa sa'im nangkahana Nabi alaihi salatu wassalam puasa wa yubashir lah Nabi nyenggol ngemek lah kamu bahasa kulunya dengan ini wa huwa shaim nangkahanan nabi napa puasa berarti nanggung bojone batalaken puasa napa mboten kana nabiyyu alaihi salatu wasalam yuqabbilu wa yubashir wa huwa shaim nabi alaihi salatu wasalam nanggung bojone Aisyah radhiyallahu anha ugi nyebutaken kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim wa ana shaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngambung aku nang kahanan Nabi puasa, aku ya ki puasa. Aisyah. Berarti kan ngambung-ngambungan jenenge. Iki sing lanang ngambung, sing wadon ngambung, mboten masalah. Oh, niku masalah pembatal wudu maksudnya nggih. Nggih, niki urusane puasa, niku wae urusane masalah batal wudune napa mboten batal wudune. Ini pendapat ingkang rajih, ingkang kuat. Senggolan karo karo bojone napa karo wong liya? Kapa karo wong wadon secara umum? Nggih, niki masalah sing wadon halal di mek, sing wong liya ora halal di mek. Niki urusane pembatal wudu. Niki urusane pembatal wudu. Nek ngemek wong liya dosa, ngemek bojone ora dosa. Urusane batal wudune mboten. Napa nek ngemek wong liya batal wudune, nek ngemek bojone ora batal wudune? Niki kaitanipun kalian ayat aula mastumun nisa. Napa ayatnya? Ayatnya napa ayatnya? Falam tajidumaan. Nggih, sedereng ya sedereng. Hah? Nggih. Nggih, terus? Famsahu birusikum wal hilkum bil aqben. Wa in kuntum junuban. Eh, apa? Awak. Falam tajidumaan. Niku sedherenge lamas temu nisa lah nggih. Lamas temu nisa. Niki tafsir ingkang sahih. Niki jima. Sune senggola. Jima, jima. Hubungan seks. Nggih. Niki sing dimaksud pembatal wudu niki lama setumunisa sing dimaksud teng ayat niki hubungan seks. Hubungan apa? Hubungan badan. Senes senggolan. Senggolan boten batal. Kapripun? Oh, niki wonten rincian niki. Nggih. Dadi jadi nek nyenggol sengaja batalaken. Napa pripun menurut sampean? Nabi sallallahu alaihi wasallam badhe salat, ngambung bojone. Sengaja napa mboten sengaja? Batal wudune mboten? Lah sengaja karo ora sengaja, intine mboten batalaken apa? Ini nek jenengan nyenggol terus mentu madine, mentu wadine, mentu madine. Wong niki 220 sih. Pegangan tinggi. Nggih batal lawane. Wudune. Batal wudune niku kudu masalah senggolane ning mentu napane. Mardi. Nggih sebagian madhab ngaten. Nggih sebagian ulama maringi penjelasan, la mastumunisa niku senggolan biasa. Napa ngepok napa-napa iki? Gepok nama-nama istilah. Kayak selebor gepok. Ini bahasa Jawane kayak niku sih nggih. Gepok, gepok. Gepok kulite wong liya. Nggih, dhuwur nabi. Wong Nabi alaihi salatu wasalam niku ngambung bojone terus salat. Mboten mawi wudu malih. Ngaku sadar teng omah. Oh kowe bojone nalika nang diambung ditutupi raine. Tafsire sinten? Tafsire sinten? Nabi alaihi salatu wasalam sek salat. Nabi sallallahu alaihi wasalam sek napa? Sesalat. Sukune nga isah niki teng ngarepe digeser. Oh ngokos kaki. Mboten nonton penjelasan ngokos kaki mboten nonton. Ampun anak-anak malah. Nggih, ngati-ati wonten teng panggonane nggih. Nggih. Nggih, terus dalil ingkang nyebutaken kenging. Kenging tiang jaler ngambung bojone, tiang istri ngambung bojone, nang kahanan apa? Puasa. Nggih. Niki mboten batalaken puasa sebab dalil-dalil ingkang sambut dipun sebutaken wau. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nangkahanan Aisyah puasa, nangkahanan Nabi puasa. Niki Nabi ngambung, Aisyah nggih. Nabi ngambung lah, ngaten. Nangkahanan puasa, Aisyah nangkahanan apa? Puasa. Mungkin nonton tiang sing sanjang. Lah kowe kan khusus Nabi. Nabi kan gue ini kemampuan nahan syahwat. Misalnya. Pripun iki? Oke, kurang konsentrasi nih. Dibalik nih, oke. Oke, kali mereka sakit. Konsentrasi nih. Mungkin nonton sebagian dia sing gadai umat sing orang batalakan puasa ngambung sing orang batalakan puasa kowe nek Nabi nek dudu Nabi kepripun lagi umpamane terus bantahane pripun kowe kan khusus Nabi rime pakem jadi selai goreng nyenggola ya ora apa-apa ya niku. Ribu niki. Jawabane, wonten riwayat-riwayat. Wonten riwayat, di antarane hadis Muslim. Hadis dipun riwayataken dening Al-Imam Muslim. Anna Umar Ibna Abi Salamah sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hadis Umar bin Abu Salamah sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam Umar ibni Abi Salamah tanglet jumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah tanglet jumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaqbalus sa'im. Napat yang sing sekuasa ya Rasulullah kenging ngabung. Napat yang sing sekuasa ya Rasulullah kenging ngabung. Jawabannya Nabi dumateng sinten? Umar bin Abi Salamah sal hadihi. Sal hadihi. Kowe takona maring ge. Sini maksud hadihi iki Ummu Salamah. Sini maksud kowe takon maring ge. Rasulullah maring isyarat cuma teng sinten Ummu Salamah. Takon bare maring Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ceritakaken. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha ceritakaken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalik. Satu menit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalik nglakoni sing kaya kowe mau. Qala, ya Rasulullah, qad ghafara laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhara. Umar ibn Abi Salamah salajengipun matur dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, jenengan tiang ingkang sampun dipun ngapura dosa sing pun lan dosa sing badhe dugi. Maksudnya Umar bin Abi Salamah niku jenengan niku jenengan ikuti ngapura dosane sing empun lan sing badhe dugi. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, amma wallahi inni la atqakum lillah wa akhshakum lillah. Amma wallahi, demi Allah, aku wong sing paling takwane kowe kabeh maring Allah, lan aku wong sing paling wedine kowe sekang kowe kabeh maring sinten. Gitu kesek. Buat tentang perbedaan antara Nabi kalian sinten. Sanes. Kesek kenging. Nek pancen niki wau mboten kenging, Nabi nyebutaken, nek aku kena ora kena. Wonten malih kisah, wonten malih riwayat, wonten salah satunipun sahabat, hadis Jabir, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anha, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, hasyastu yauman faqabiltu wa ana sa'im. Umar nate Umar ibn al-Khattab niki nggih, nate ngambung bojone nang kahanan puasa, fajiktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, monggo aku suan maring Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu, monggo aku matur maring Nabi, laqad sonatul yauma amron aziman, ya Rasulullah, dinten iki kula nglampahi perkara ingkang ageng. Dadi ngabung bojone niku dianggap dening Umar iki perkara gedhe. Qala wa ma huwa, Nabi tabayyun, nyuwun penjelasan dumateng sinten. Apa sing dimaksud perkara gedhe? Qabil tuwa ana sa'id. Utawi qabal tuwa ana sa'id. Kula ngambung bojo pula nangganan kula. Qala ara'aita law tamadmad. Qala ara'aita law tamadmadat minal ma. Qultu idan la yadur qalan. Qala fafima. Nabi alaihi salatu wasalam angla cuma tang Umar bin Khattab, ara'aita, menurut pendapatmu law tamadmadat minal ma. Kepriwe hukume nek kowe kemu nangkahanan puasa kemu banyu? Jawabane nggih mboten madharat ya Rasulullah. Saget dipahami? Qala fafima, mongko apa tegese ngambung bojo niku mboten masalah. Nggih mboten masalah, malah napa nyunah. Terus ngambung, senggolan, ngemek. Niki mboten. Mboten batalaken puasa. Oke, wonten riwayat. Ngene. Kulo tambahi penjelasan. Wonten riwayat. Masyruq ngan masyruq qala. Sa'altu Aisyah. Masyruq nate tanglet dumateng Aisyah. Ma yahillu lirajuli min imra'atihi sha'iman. Apa sing dihalalaken gowong lanang maring bojone nang kahanan dheweke sepuasa? Masyruq tanglet dumateng sinten? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Napa sing dihalalaken nggih tiyang jaler? Apa sing dilakoni wong lanang kena maring bojone nalikane wong niki sekahanan puasa? Sekahanan puasa. Napa sing kenging dilakoni? Qalat kullu syai'in ilal jima. Kena apa baik kejabah hubungan. Berarti ngemek, ngambung, mijeti. Hah? Mijeti nggih? Sing mboten kenging napa? Pun maga jenengan ajeng matur kulo. Niki dereng diterangaken nggih. Dereng rampung. Mangke diterangaken terus e. Duking ngri-ngriin. Ampun kebablasan rene. Mangke wonten keterangan ya. Nggih, duking ngri-ngriin saged intine nggih saking ngriki. Tiang set nang kahanan apa? Puasa. Niki ngambung kenging, ngemek kenging. Nggih. Apa baik kena kejaban apa? Jima. Ngambung nganti metu madine. Ngambung nganti metu wadine. Batal mboten kuasane? Hah? Senes mani madi. Wau mun disebutaken perbedaan madi kalian apa? Mani. Nek mani mancing cerat. Nek mazi. Napa? Ngopi. Ini gue lho. Benten. Pun, saking rin pun ya. Nah, keterangan saljengnya pun. Lakin. Nah, ini kisih ngajeng ditau kenapa Rahman. Insyaallah jawabannya ini. Lakin. Ingka nasa'im. Ananging nek wong sing agi puasa niku yakhsha ala nafsi khawatir nguwatiraken awake minal inzal khawatir mbok nganti kelawan ngambung niki terus inzal senes madi sing metu senes wadi sing metu ning mani sing metu wanawilan sing sedese au minat tadarruj bidalik ilal jima utawa niku tahapan-tahapan sing niku bisa gawa maring hubungan seks sebab boten kuate nahan sahwat pap fa inna takbil wa nahwah mongko satemene ngambung sing kahanane kaya niki lan sejenise ngambung ngemek-ngemek mijeti lan sanese niki yuhram diharamkan khina izin saat niku saddan lidzari'ah niki tindakan preventif apa tindakan preventif pencegahan nggih men aja nganti kecemplung hubungan badan nggih nek sekedar ngemek asline kenging ambung kenging ning nek niku dikhawatirkan. Ini kelas saya jurusan saya Pak Rahmat dipun mboten mengkhawatirkan. Ini kelas Pak Dakir kula mboten ngerti niki. Ini kelas sing nom-nom niku. Nggih apa maneh sing pengantin anyar nggih. Wah niku bisa bahaya. Lah kita kesen niku kan wong niku kan warna-warna ini niku nggih. Ini kelas Pak Rahmat insyaallah pun mboten. Nggih. Nama Mbah Fadil. Nggih wis ora bisa muru. Napa murun napa jenenge? Nggih. Duka niki sing teng wingi kula mboten ngerti kula. Ya nek niku kelase sing nom sing niku membahayakan, sing niku kawat. Awale mungkin ngemek, susen apa? Niku tahapan-tahapan sing akhire jima hubungan seksual nang kahanan puasa Ramadan. Wah niki kawat. Yuhram sing diharamkan, betul kaya gini. Alasan ingat disebutkan dengan ulama sadan lidari'ah wasaunan lisiyami nge, nutup dalan seperti ini dalan ini terus-terusakan bisa napa bahaya nge, jaga puasane sekang kerusakan buk nanti batal napa malah ini nganti hubungan nge, orang mung batal tok, makanya kena kafaroh. Kafaroe berat. batal na disit. Itu segede orang-orang alasan batalkan puasa. Kejaban jenengan kaisa mereka sing atuh safar. Niki masalah. Kayaknya mboten niat safar, gue kaya gue. Ketone kok ora sabar temen nggih. Lah wong puasa kon pada sabar malah. Jadi sabar, sabar. Alasan saddan lidzari'ah iki hadis sing nanti kita sebutaken. Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan supados nyempurnakaken wudu. Nggih, lan Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan wa baligh fil istinsyaq, koe nemen-nemen ing dalam ngisep banyu maring irung ila antakuna shaiman. Kejaban angkanan apa? Puasa. Sebab dikhawatirkan mbok nganti mlebu mrika banyune keplantrang. Lagi sami kali niki, yang ngemek ya kena ora apa-apa, ngambung ya kena ora apa-apa, mijete ora kena, ya kena ora apa-apa. Ninek niki bisa gawa maring jima. Niki mboten kenging. Niki sing dijenengi saddan lidzari'ah, tindakan preventif. Nggih, niki perlu ditambahi malih. Nggih, mulas napa sing nak sampun kita sebutaken. Dene nalikane wong lanang misale terus mentumanine sebab mimpi, sebab ngimpi. Nggih, awan-awan turu ngimpi ketemu macan gede. Ketemu macan nggih, Mbah? Oh, macan kan nyokot. Terus jenengan gelut kali macan iki. Nangge, akhirnya inzal. Inzal nggih. Metu napane? Manine niki mboten batalaken puasa. Utawa mung sebatas pikir. Ya kan mungkin wong dhe pikiran apa terus inzal. Nggih, niki nggih mboten batalaken apa? Puasa. Sebab niku dudu ikhtiare. Nek niku ikhtiare tiyang niki. Nggih. Lah nek mimpi kan ora bisa diikhtiari nggih. Napa wong mimpi ikhtiar mboten saged. Icir-icir kepikir tanpa usaha, mikir-mikir ning kepikir inzal. Niki nggih, mboten batal kenapa? Puasa. Cukup nggih.